قال الشيخ أبو شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. فصل: والاستنجاء واجب من البول والغائط. Aitu mata bagi Syekh Abi Suja' rahimahullahu ta'ala. Dia kata ini suatu fasal, dan istinja itu ialah wajib daripada air kecing dan sahih. Dia wayak hukum selalu hatu hak matah. Kemudian Syekh Abu Qasim Ibnu Qasim sebagai syarah, dia selit di celah tu dengan katanya faslun fi listinja'i wa adabi qadil hajati. Itu dia selit syarah Syekh kita ni Ibnu Qasim. Maknanya ini suatu fasal. Hadza faslun fi listinja, mana fi bayani alistinja'i. Kemudian Syekh Muhassi kita pula Al-Syekh Al-Bajuri rahimahullah mari tafsir mudah. Qawluhu fi listinja'i ay fi ahkamihi. Amalak bubu hamzah balik atas alif tu. Takut nak semabu kesamaran dengan baca ihkam. Jadi bila hamzah kata, kita zahirkan rupa hamzah dia. Dia apa dia? Di huruf alif tu. Fi ahkamihi. Syekh kita terkedih mudah. Maknanya ini pasal pada menyatakan istinja. Muhasyi kata pada menyatakan segala hukumnya. Bukan nak menyata diri istinja tu, nak menyatakan hukum-hukum dia. Tapi itulah Syekh kita kata dalam mata walistinja'u wajibun. Itu hukum. Sebab tu Syekh kata lagi kama yu'lamu min qawlil musannifi. Ada. Sebab apa? Al-Bajuri terkedih kata ay fi ahkamihi kama yu'lamu, seperti barang yang diketahui. Barang tafsir itulah. Kama tu ana ay tu. Maknanya kama seperti barang, seperti tafsir dengan kata fi ahkamihi tu. Diketahui akan barang itu, diketahui dari kata musannaf sendiri. Musannaf kata mana? Walistinja'u wajibun. Itu tu kata murak. Syekh kata pada menyata istinja, pada menyatakan hukum-hukum istinja. Baik. Satu lagi wa abda biqadil hajati. Saat ini nak menyatakan istinja dan nak menyatakan pula adab-adab perkara-perkara yang dituntut bagi orang yang menunai hajat, yang qada hajat. Orang yang menunai hajat, bukan kita lepas pada makan tu hajat kok makan, setelah makan duk hipung-hipung dalam perut. Untuk jadi manfaat daripada makanan, jadikan daging darah untuk memberi apa dia manfaat badan, hak lebih pada tu nak bawa tubik dalam. Nak bawa tubik tu hajat pula dah kitanya. Sebab dah kita makan tak qadah, tak tunai hajat, yakni kecil berak, maka itu menyakiti. Tapi panggil al-azah. Lalu tu nak kepada tunai hajat berak kecing. Tak berak kecing susah lah. Sebab bila berak kecing dah, kita disuruh puji Tuhan. Berak kecil tu puji Tuhan, alhamdulillah allazi afani mimma pada ni, alhamdulillah allazi azhaba anni al-adha. Ada enggak tu pujian, puji puji lepas ni berak. Alhamdulillah, puji bagi Allah Tuhan yang telah menghilang dari aku akan menyakiti. Kalau tak berak siapa 4 5 hari macam mana duduk? Kalau tak kecing siapa 4 5 hari macam mana duduk? Ha tu azab. Bila kita kecing sudah, berak sudah, ha disunatkan kita ada puji Allah. Ha doa ghufranak ya Allah, ampunlah bagi aku ni. Alhamdulillah, puji bagi Allah allazi azhaba 'anni al-adha, Tuhan yang telah menghilang dari aku akan menyakiti. Lagi pula kotor, keji benda tu. Wa'afani, dan dia telah mengafiat, beri selamat aku. Kalau tak keji berak gak, penyakitlah aku. Ha tu. Ha tu mana orang Islam ni dia hidup, nak makan pun hidup, sudah makan pun hidup. Ha mana kan? Nak makan sebut nama Allah. Nah, sudah makan alhamdulillah. Ha, nak kecing, nak berak, nak masuk tempat tu pun adakan bismillah. Ha, doa minta berlindung daripada gangguan. Ha, lepas pada kecing berak ada puji, tu hidup ke panggil. Nak tidur bismillah, jaga daripada tidur puji pula alhamdulillahillazi ahyana. Tu ke panggil orang mukmin yang sempurna. Ha, nah. Ha, baik. Di sini kita mai kenal hukum istinja pula dak. Bila kecing berak ada cara dia dalam Islam dia. Ha tu kata dalam agama Islam kita ni cukup lengkap. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, agama kita ni cukup sempurna, tapi tak cukup sempurna masalah kita lah. Tahu banyak sikit dan tahu amal cara mana itu kita. Baik. Jadi dia kata pasal ni nak menyata istinja, arti nak menyata ke segala hukum-hukumnya, dan nak menyata lagi ada biqadil hajati. Baca dengan idhafah. Apa makna adab? Syekh apa dia tu Al-Bajuri kata ayil umuril matlubati minhu, artinya perkara-perkara yang dituntuknya. Ha, ia dituntukkan minhu, darinya, dari qadil hajat. Bila kita nak berak kecing, ada pula cara berak kecing, bukan ikut pacar tak, apa kucing bukan dia. Tu benatak ni orang ni. Lepas tu nak kecing, haa, dia tajak kereta. Ha, tu, tu kucing, bukan orang. Haa, lepas tu nak berak pak tengah jalan, lembu. Haa, bukan orang. Dah itu ke? Sebab Nabi kata ittaqul la'anain. Mu kena beringat dua je, kena laknat, kena supah, kena maki dia orang. Beringatlah. Berak tengah jalan, orang lalu pas menatai mano kita pecah perut sini. Berak tengah jalan. Nama supah lalu. Hati Nabi suruh beringat. Beringatlah daripada dua sebab perkara yang kena supah. Hingga siapa yang kata dengan ibarat la'anain, taklah kecing tu sendiri menyupahkan kita. Kalau kita berak dengan jalan, tahi kita tu menyupah kita. Dengan balarah datang pada hadis la'anain. Dengan sirat mubalarah kalau orang mengaji nasarah. Mu takutlah dua yang menyupah, yang melaknat kamu. Kenapa? Tahi mu. Akiti mu. Akan nak menyupah kita. Ada kita berak dengan jalan, orang lalu sepak. Kena berak kerah tu sepak. Kena berak lemak, licin. Tak ada apa-apa, bau busuk. Menatai mana berak sini. Ha, menyupah dah lah. Jadi tahik kita, menyupah kita. Ha, tu balarah datang pada hadis. Ittaqul la'anain. Ha, faham malak dah. Diwiti malak. Cerita amal, ala kodak. Ha, baik. Kalau gitu, ada pula ada-ada. Nah. Ha, maka, adab tu apa dia? Ayil umuril matlubati minhu min qadil hajah. Tutup tu dua cara. Ala wajihin nadwi. Taluk pada matlubah. Perkara-perkara yang ditutup akhirnya perkara tutup minhu min qadil hajah. Tutup sana itu ala wajihin nadwi. Atas jalan galakkan sunat kita panggil. Awil wujubi. Ataupun atas jalan mesti. Kalau kita tidak gak, dosa lah. Baik. Kalau gitu muraknya itu asal tafsir dia. Maksud murak di sini ialah fal muradu bil adabi, maka yang dikehendaki dengan adab-adab di sini ialah ma yashmalul mandubati wal wajibati. Nasak dengan kasrah maka oh yashmalu kita maklum. Barang yang melengkapi akan perkara-perkara sunat dan perkara-perkara wajib. Ha, kita tengok sikit lagi. Ha, nanti tengok sikit lagi, ada hak sunat, ada hak wajib, takut pak dengan berak kecing kita tu. Ha, nah. Khilafan. Ha, aku kata gitu tu. Aku lu zalika. Jadi khilafan ni takut dengan suatu yang mahzuh saya panggil. Kalau kata khilafan maf'ul min ajli, mana illa bagi suatu yang mahzuh. Kalau kata khilafan takwi dengan mukhalifan, ha pada suatu yang mahzuh. Ha, ibaratnya. Kedek aku lu zalika. Seolah-olah sama hasyi kata. Aku kata akan demikian itu tu. Aku kata nak. Aku kata fal muradu bil adab, dikehendaki dengan adab sini umum. Umum kan lah, melengkapi perkara sunat dan perkara wajib. Atau aku kata, aku kata gitu tu khilafal liman, kerana aku menyalahikan orang. Ha, khilafan. Hmm, boleh. Tak ada kena bertakwil dah lah. Khilafan pakai maf'ul min ajli. Hmm, jadi inilah. Ha, kerana menyalahi aku, jadi fa'il hatullah. Hmm. Ah, waqumtu wuqufan apa nama ni? Waqumtu ijlalan li Zaidin, pada misal dia. Aku bangun tu kerana aku memuliakan Zaid. Nah. Aku kata gitu kerana aku menyalahikan orang, murak-murak dengan orang sini ulama lah. Qasarahu. Ia telah simpan ia. Ia man hu akannya. Akan al-mazkur min al-adab menyimpan alal ula. Kalau aula tak sah makna di sini. Aula pun lagu ni juga tulisnya. Alal ula. Ula hak tak ni bagi awal tu. Aku menyimpan atas atas yang pertama sahaja. Apa nama ni? Aku menyalahi bagi bagi mereka ulama ia telah simpan ia akannya akan al-mazkur minal adab tu. Simpan atas ia pertama saja. Apa yang pertama? Al-mandubat. Jadi makna setengah-setengah ulama dia kata murak dengan dengan adab di sini perkara-perkara ia dituntut atas jalan sunnah. Ha, ada setengah tak tahap sunat saja. Aku kata dah murak dengan dengan apa dia adab di sini melengkapi hak sunat dan wajib. Ha, tu aku kata gitu. Aku menyalahilah tu. Sebab apa yang boleh aku kata begitu menyalahi kaman qasarahu alal ula fa inna tufi quwwati ta'lil kerana. Nah, sebab apa tu boleh aku kata murak dengan adab tu mayasmalu, aku sanggup menyalahi ke orang yang simpan atas yang pertama saja. Sungguh golik bila sebut adab tu serupa tu jolo. Nah, bila sebut adab goliknya perkara sunnah. Tapi di sini aku kata muraknya umum, masuk sunat dan wajib. Fa inna ba'dha ma zakarahu huna, kerana bahawasa setengah-setengah barang yang telah sebut ia ia musannaf hu. Kerana setengah-setengah barang yang telah sebut ia musannaf hu akhirnya huna, ihtimalnya apa dia termasuk hak syarah kata. Ha, kita tengok di sini siapa sekali semua. Sebabnya setengah-setengah barang yang telah sebut ia kalau kita ra'i mati kita kata musanneh, kalau nak capu dengan syarah kita kata syarah. Ha, kita kau tengok depan. Di sini ialah wajibun. Ha, setengah-setengah barang yang telah sebut di sini itu wajib. Gapo? Wahuwa wahuwa ba'du ma zakarahu, iaitu hak kata setengah barang yang telah sebut ataupun dengan cara rekah wahwa al-wajib dia ialah ijtinabu listikbali, menjauhikan berhadap kanak ki berhadap istiqbal ailil qiblah, berhadap kiblat. Haram ke wajib ke kita tu kena menjauhi berhadap kiblat. nak kecil nak berak jangan beradak sebelah. Ha. Habis dia kata bukan nak sebab nak kecil ikut si hadak tak boleh. Ha, kita sini enggak sebelah balik jatuh pula. Kecil hadak kau jatuh. Ha, tak boleh tu. Wajib ijtinak mana haram lah. Ha, wajib menjauhi mana haram kita beradak. Ha, kenapa? Karena jihad sebelah ni asyraful jihad. Semelia-melia segala jihad ialah jihad kiblat. Kita duduk hadap kat dia tu boleh kebajikan dah. Ha, kita duduk tu hadap ke belak. Ha, kita duduk kita hadap ke belak. Dia kebajikan dah. Tu dia. Dia kecil berak dia keji dia hadap ke belak. Tak boleh. Sebab tu wajib ijtinab. Maka sabit tu aku kata, taklah. Ah ha, baju dia kata. Sabit tu aku kata hak syarah kita kata wa adab tu aku murak aku katanya muraknya ialah wajib atik masuk dalam tu sebab tengah-tengah barang yang musanah kita sebut tu ada wajib. Ha gapo wa wajtinabu listiqbal iaitu menjauhi berhadap ai istiqbal lil qiblati. Ha berhadap kebelah tu wajib menjauh. Nu lagi ke datang ni muka 63 sikit lagi ni. Musanah kata wayajtanibu istiqbalal qiblati ada. Ha tu kita tengok mata saja. Wayajtanibu syarah kita kedai wujuban qabil hajati menjauhi wajib oleh orang yang menunaikan hajat qada menunaikan qada hajat kecil berak menjauhi akan istiqbalal qiblati. Ya, menjauhi berhadap kebelah. Tak boleh kecing hadap kebelah. Kita sini hadap kot jatuh. Ha, tak boleh. So lagi ha, kita ni jatuh barangkali ni barangkali ada wa lagi. Wahuwa jitinabu listiqbali barangkali walistidbari. Ha, gitu dah. Ada ke tak naskah ada waw? Naskah ni tak ada ni. Ada walistidbar gitu. Ha, salah. Tambah. Itu dia. Ha, wa huwa ijtinabu listiqbali walistidbar. Jatuh waratah. Nah, ha, iaitu menjauhi berhadap kebelak dan membelakangkan kebelak. Ha, tak boleh juga. Berhadap hadap naik, tak boleh juga kerana membelakangkan kebelak. Ha, itu dia. Bila tu ha, kait sikit kata wajib menjauhi berhadapkan kebelak dan membelakangkan kebelak itu inda adamis satir ha, ketika tidak ada satir ha, ataupun dengan kata lain tidak ada setrah ketika, ketika tak ada satir ha, seperti kita duduk berak tengah lama beginilah ha, tak boleh kita berhadap kebelak dan juga membelakangkan kebelak. Kalau ada satir tak apalah. Kita nak berak tu ada kita duduk bertupu balik umbi batang kayu kau bertupu di tanah tambung kau umpama batang benar kau tinggi kuat-kuat 2/3 hasta tu lain lah tu. Ini duduk berkecek ni masalah kita berak kecil di tengah padang yang tidak ada satir itu haram kita berhadapkan kebelak juga membelakangnya. Hak ni hukum ni kata syarah muhasyi kita kama sayatilah seperti barang yang selagi akan datang ia di mana fi qawlihi pada katanya musannif rahimahullah wayajtanibu siapa dengan syarah kita wayajtanibu wujuban qadil hajati yajtanibu istiqbalal qiblati. Boleh kita letak di qawlihi tu, boleh letak klik pada mata dan sarah kuat lagi sekali. Ha, fi qawlihi nak kata mana? Fi qawlihi pada katanya man zukira minal musannah ataupun kullim minal musannah wasyarah semua sekali. Sebab masuk habis capur dah tu. Wastidbaraha ila akhiri. Lepas tu dia buat kesimpulan kata walhasilu. Nah, Syekh Al-Bajuri kita kata hasilnya pendek kata ginilah. Annal adab bahawa seadab muprak bagi adab tadi. Annal adab bahawa seadab adab tulis dia belah tu bukan adat. Anu panggil hukum adat. Anu tulis lagu lain. Adab mana kebiasaan. Ini adab. Bahawa makna adab lughatan annal adaba kedia mudah sikit dia. Jadi anna ma'nal adabi lughatan. Kedia mudah. Bahawa makna pengertian adab di segi lughah. Pada lorak bahasanya apa makna adab? Iaitu al-amrul mustahabbu. Itu makna ingat tahu adab pada lorak. Mana perkara yang disuka, yang digemari. Yang disukai. Itu panggil adab. Supaya kita kata lagu mana? Misalnya, orang maripat kita, kita lalu litah depan muka je serupi. Tak ada adab pun tak ni. Dia panggil. Nah, kerjaan tu kerjaan yang keji tu tak ada adab orang panggil. Nah, hola balik ke orang, hola balik kiri yang tak ada uzur, oi tak ada adab pula ni. Orang beri gapo-gapo terima kok tangan kiri, oi tak ada adab. Tu dia. Atau orang panggil adab ni satu perkara yang sah. Al-amrul mustahabbu tu mana adab. Wal muradu bihi huna tu tak ni asal pada lorak dan yang dikehendaki bihi bil adab huna di sini apa ni di sini nilah pada huna di sini ai fil fi fi hadzal bahth ataupun fi fi hadzal fasl pada ini fasal kita duk bercara ni mutlaqul matlubi semata-mata yang dituntut. Itu dia. Mutlaqul matlubi. Ataupun al-matlubu mutlaqan. Semata-mata yang dituntut. Bakpo boleh kata murak begitu. Liyashmalal wajibah. Sabak asal adab tu perkara sunat. Supalah hakman qasarahu fil ula tadi. Betul lah. Asal pada lorak begitulah. Tapi murak di sini ni umum. Umumnya nak masuk kata hak wajib di dalam itu. Itu mana kata wa wal muradu bihi bil adab huna fi hadzal fasl mutlaqul matlubi. Sebab apa kata murak begitu? Liyashmala supaya melengkapi ia adab tu akan al wajiba. Masuk wajib kata bukan qah dengan yang sunat sahaja. Habis itu. Wa fi istilahis sufiyyati. Ini kita dah kecek ni hakikah. Dan pada istilah ulama tasawuf sufiyyah. Dan pada istilah persatuan panggilan puak ulama tasawuf. Alla tanzura. Bahawa tidak tilik ia ila alla tanzura. Bahawa tidak tilik engkau ila man fawqaka kepada barang yang apa dia kah? Kepada mereka yang tinggi daripada engkau fawqaka mana atas bahawa tak tilik engkau kepada orang yang tinggi daripada engkau wala tahtaqira dan bahawa tidak melekeh engkau melekeh mana merendahlah mandunaka akan mereka yang kurang daripada engkau. Apa dia nak ayat? Oh dah leh dia. Orang ahli sufi dia ye tagi kelayati lalu, orang ahli sufi dia main dalil lalu. Makna nak panggil adab-adab tu gapo adab? Ibarat dulu kali gitu wa fi istilahis sufiyah kita nak klik pada nu klik pada lughatanlah. Anna ma'nal adab fi istilahis sufiyah. Kita klik gitu. Makna dianya adab tu ialah bahawa engkau tak tilik kepada orang yang lebih daripada engkau dan engkau tidak melekehkan mereka yang kurang daripada engkau. Orang duduk sini hati senih selalu. Habis tu orang yang main hati. Nak pergi senih hati ni dia. Nak pergi kaya ni dia. Ni jalan kaya. Klik masuk dengan hadis. Laisal ghina 'an kasratil 'arab. Bukanlah kaya itu banyak harta benda bukan. Innamal ghina hanya kaya itu ghinan nafs. Senang hati. Apa nak senang hati lah ke mana? Bahawa engkau tak tilik kepada orang yang lebih pada engkau. kita ada sekarang ni. Jangan tilik pada orang ada lagi, susah hati. Kita tilik pada orang tak ada pada kita. Kita ada bersikap, jangan tilik pada orang ada motor kereta, jangan tilik pada orang berjalan kaki. Baru kita rasa senang. Kenyek gatih derah pada orang berjalan kaki. Senanglah. Tapi kan nak berjewah dengan motor lah, lah lalu. Itulah. Ada motor dah, nak tewas dengan orang ada motor besar. Sudah lalu. Ada motor dah, buruk kita ukur dengan harga baru. Sudah lah dah. Ada ni tengah model baru, baru tu darung baru. Letih lah, letih tak mau. Ni tak ada ubat lalu lah, kali tak semua ubat apa ni. Ubat main mana? Boh kita beli dah, sore tak lepas lagi tu biar rung baru pula dah. Serabut perut, nak ubat main mana lagi dah. Kalau nak beli duit tak ada. Ada dah, rasa apa tak ada. Sudah. Tak kaya pak mati lah. Itu dia, adab dia panggil. Tilik lagu tu, bila tilik itu senang. Sahabat tu datang pada hadis kata, unzuru ila man huwa asfala minkum. Kamu tilik padulah kepada orang yang rendah daripadamu. Baru musnah. Baru rasa alhamdulillah, mujurah nikmat tahari aku bersikah. Tu dia boleh mengaji. Alhamdulillah. Tu dia. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Mu jangan tilik kepada orang yang lebih padamu. Wazalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Yang demikian itu dia kata itulah lebih baik, lebih apa dia tu, lebih sebenar bahawa kamu tidak rasa lekeh nikmat yang Allah Taala beri kamu tu. Baru kena. Cuba kita tilik ke atas, letih pada tadi. Bila kita tilik pada ke bawah, maknanya kita berasa alhamdulillah. Alhamdulillah. Tilik situ. Kita uzur, tengok pada orang uzur lebih teruk lagi pada kita. Kita sakit, tengok pada orang sakit teruk lagi pada kita. Rasa nipis lalu kita. Itu cara. Maka dalam ahli sufi dia kata, tu adab. Tu adab. Alla tanzura ila man fawqaka wa la tahtaqira. Dan jangan bahawa jangan akan melekeh mandunaka. Dia tak pandai lekeh. Kau orang rendah padamu, mu kena pandai dia lebih. Hari ini dia susah. Aku kaya, dia susah. Satu hari kelak saya balik tu, tengok berapa banyak orang. Beli sekerak, boom kaya. Beli besi wuruk, tem kaya. Tu dia. Kita pakai kereta betong belaga, beri tak ada duit nak beki. Gadah ke pun, beri. Ni adab dia panggil. Ni kata bahati. Okey, ahli sufi dia itah hati semua. Demikianlah kita dalam mengaji, dalam apa kita mengaji boleh pada pandai noh pada orang tahu je. Jangan. Nanti tu hak cabut ilmu kita nanti macam-macam jadi. Nauzubillah min zalik. Ini adab, adab batin namanya ni. Adapun kita di situ fiqh ni hadap cara adab zahir. Maka bila capu dua adab comel selalu. Adab zuhir, adab batin. Adab zuhir, nak kecil berak, ada adab dia. Jadi hati adab dia pula ada. Capur dua tu. Habis kita klik kepada hasiah atas. Sarah tu duduk taruh tu je baru. Faslun filistin jai wa adabi qadil hajati. Mari kita tengok dalam hasiah kita dari awal. Faslun. Kata muhasyi kita Syekh Al-Bajuri rahimahullah ta'ala, akhara hadzal fasla anil wudu'i tab'an lirraudati. Telah mentakhir ia musannif Syekh Abu Suja rahimahullah akan ini fasal, yakni fasal fil istinja ni, mentakhir anil wudu' daripada faslil wudu'. Apa? Musanah kita bercara wuduk dulu, lepas tu baru bercara istinja, cara kecil berak. Adab-adabnya. Kerana mengikutkan kitab raudhah. Tab'an lirraudhah ay raudhati talibin lil Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Karena dia turut kitab raudhah. Raudhah Imam Nawawi. Hak dia ikhtisar daripada kitab Imam Rafi'i Fathul Aziz. Nah, dia panggil syarah kabir tu. Dia tu raudhah. Jadi pelaturan dalam raudhah dia sebut wuduk dulu, lepas tu dia sebut cara istinja. Menyalahilah orang lain sebut istinja dulu. Sebab apa boleh dia takhir begitu? Isyaratan. Kerana isyarat ila jawazi ta'khiri litinja'i anhu. Boleh satu hukum kita. Ini satu masalah gharibah, masalah yang sulit sikit ni. Yang isyarat kepada kata harus boleh mentakhir istinja darinya dari wuduk. Ambil wuduk dulu kau basuh kecil boleh. Dengan hukum boleh dah lah. Berak sudah, kecil sudah. Mana kita dalam berhadas, hadas kecil. Sudah tu, berak tak basuh lagi, kecil tak basuh lagi, tak istinja lagi, mesti tak istinja. Jadi lorak kita sini tu duk besok kok basuh lah. Kecil basuh semua, istinja dia umum pada basuh lagi. Istinja ni menyuci, sama ada dengan basuh, air, dengan air, ataupun sapu. Sekali lagi dia sebut lah. Walik kita sini, buat tempat kita ni air banyak, kecil berak selalu basuh. Kalau tak basuh, tak basuh juga, satu keji, poh berak tak basuh. Poh kecil tak basuh, jadi satu pelik lah beradak. Jadi buat pada tak tahulah kita hukumnya kok lain tadi. Walhadak istinja ni umum, sama ada kecil tu basuh ataupun sapu. Kemudian nak ayat kata boleh kita ambil wuduk sebelum istinja. Itu mana isyarat kepada jawazi ta'khiri listinja, harus mentakhirkan istinja, menyuci kecil berak. Takhir anhu, anhu ta'alu pada takhir, harus takhir anhu anil wudu. Maknanya kecil berak tak basuh lagi, kita kata ambil mudah, ambil wudu dulu boleh, ambil asmaya sudah baru sifat basuh kecil berak. Apa dia basuh tak batal ke? Batal tak batal pula ke panah, tak panah batal sungguh. Panah tak batal. Dia kaya lagi bisyarti, syarat tadi, dengan cara ayyakuna hunaka, bahawa adalah di sana. Di sana di mana tu? Inda listinja lah. Ataupun fi halati listinja. Disyaratkan bahawa ada di sana pada ketika istinja tu, syarat ada ha'ilun. Syarat ada ha'il, ada perkara yang berlapik. Yamna'un naqdha ay naqdha wudu. Ha'il tu yang menegah akan membatal wudu. Apa? Dengan bahawa kita buku tangan ke. Tu dia. Kita kecil, sudah kecil, tak basuh lagi. Ambil semaya. Ambil semaya sudah, kita nak basuh kecil. Lepas tu tangan kita baru dengan kain, buku dengan tangan. Dengan kain umpamanya. Lepas tu kecil. Walaupun nak lurung, tak ada apa lah. Muka kita berlapik. Hak batal tu tentunya tak berlapik. Dia berlapik tak ada apa. Habis dia kata tak ada masalah. Begitu juga berok. Sudah ambil uduk, kita basuh berok. Buku tangan ya. Gosok. Kau bomoh dia pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan umpamanya, gosok berok kita tu. Ada masalah. Nak ayat kata wuduk kita tu sah, ambil belum istinja. Sudah tu kita istinja tak batal jika ada berlapik. Tu hukum ni sulit sikit. Nah, orang mengaji pun tak semubak dia terkadang-kadang. Salih. Mau ambil semaya, tak mau kecil saat ni. Basuh lagi, dak lagi. Salih. Bahannya buat tu lah. Bila kita mengaji, boleh. Ini masalah sulit. Bagaimana? Maka syekh kita tu, sebab tu dia sebut istinja ke dia tu, sebut wuduk dulu, nak isyarat kepada kata boleh takhir. Boleh hukum dah kita. Bi khilafit tayammumi, bersalahan tayammum. Tak luk dengan soal tu mahzuh. Tadi khabar tak ada mahzuh. Ni wazalikal wuduk kainum bi khilafit tayammumi. Wuduk tu demikian itu wuduk adalah ia bersalahan tayammum. Tayammum lain katanya. Apa bikhilah? Tafriq. Fa innahu la yajuzu. maka ataupun ilak ko. Kerana bahwasanya wuduk tayammum itu la yajuzu ta'khirul istinja'i anhu. Kalau kita pakai domir rusyan ne, maka bahwasanya apa? Tak harus boleh mentakhirkan istinja' anhu ani tayammum. Tak leh weh. Tayammum tak leh. Nah, kalau kita tu uzur nak ambil wuduk tak boleh. Tiba-tiba kita qada hajat. Kena istinja dulu dengan sapu umpamanya. Baru temu. Nak temu dulu tak boleh. Nah, tak boleh. Nah, tu kata lain. Apa jalan? Kau tengok depan. Wa misluhu, nak tambah sikit lagi. Dan seumpamanya, seumpama tayammum. Gapo seumpama tayammum? Wudu'u sahibid darurati. Dan seumpama tayammum ialah wuduk bagi orang mempunyai darurah, seperti orang salisil baul, orang selalu keluar aksin, ataupun perempuan mustahabah, perempuan yang keluar darah, orang panggil turun darah semua tu, nanti dia panggil sahibid darurah. Wuduk orang ni supa tayammum, supa pada pihak apa? Mislu pada pihak apa? Pada pihaknya fi annahu ataupun fi adami jawazi ta'khir al-istinja. Tu wajah syabah. Misluhu mislu tayammum mislu fi ba fi adami jawazi ta'khir al-istinja anhu. Supo tapi alal mu'tamad. Ha, bukan ittifaq dawih ni. Ha, atas kaum mu'tamad kata gitulah wuduk sahibid darurah, supo temulah pada pihak tak harus nak mentakhirkan daripada istinja. Kena istinja dulu baru ambil wuduk. Sebab apa? Ha, baru ilak dia. Sebab apa boleh la yajul? Li anna kullam min huma, kerana bahawa setiap-tiap daripada keduanya nyo tayammum wa wudu sahib darurah. Nah, kerana tiap-tiap daripada keduanya minat tayammumi wa wudu sahib darurah. Tiap-tiap itu ialah taharatun dha'ifatun. Orang panggil bersuci yang dha'ah, yang lemah. Ha, bila dha'ah itu tafri'nya fala tasihhu, maka tidak sah ia taharah yang dha'ifah. Tak sah ma'aqiyamil mani'in, serta berdiri serta ada mana. Ha, apa mana? Mana itulah apa dia? Hadah tu. Ha, serta ada mana. Nah, ha, tak boleh. Oh, pasal dia lemah. Bila lemah, ha, dia tidak boleh. Ha, dalam keadaan ada mana. Seolah-olah kata dia tak boleh nak menegah manik. Tak suka wuduk orang biasa ni. Wah, taharah yang kawiyah dia panggil. Bila suci yang kuat, suci yang sahih, maka dia boleh menegah manik. Pasal tu dia boleh ambil wuduk belum pada istinja. Ada pewuduk sahibid darurah, dia panggil taharah da'ifah. Tak menegah manik, tak boleh menegah manik. Tu dia. Supa pisah tu pun lah. Nah. Tu dia. Barang yang lemak tu lah tak boleh nak menahan manik. Habis itu jalan dan wajah musannah kita mentakhirkan sebut pasal istinja kemudian daripada wudu. Apa orang hak sebut dulu ya kira ke mana? Soalan tanya. Lalu jawab. Wa man qaddamahu, dan mereka ai minal ulama, dan mereka daripada ulama ataupun syarahnya fuqaha. Nah, kerana itu dia bicara tu fiqh. Dan mereka daripada ulama fiqh qaddamahu, yang telah mendahulu ia man hu akannya akan istinja, mendahulu akannya yang akan zikrahu, mendahulu akan sebut istinja alal wudu atau wudu. Ada-ada setengah tok mereka ya sebut bab istinja dulu baru berkecek wudu. Ha, man qaddamahu itu nazara lil asli wal ghalibi. Nah, orang yang mendahulu ia akannya itu tilik ia kepada asal dan ghalib. Ha, wal ghalib ke atas tafsir tu murad dengan asal dan ghalib. Tilik pada asal dan ghalib. Ghalib kita kat dah kecil basuh baru mai semaya. Ha, dengan wali kita begitulah. Sudah kecil berak, istinja dulu, baru ambil wudu. Golik balas tu. Hanya tilik ke golik gitu. Lalu itulah dia pelatukan sebut istinja dulu. Habis. Nah, selesai. Carakak, wajah, jalan. Nah. Nah, lepas pada tu nak cakap tentang wudu ini bilakah diperdukan ataupun disyarakkan istinah suku tu. Wa syuri'a ma'al wudu'i laylatal isra'i. Dan disyarak dengan mana tulibah dituntut. Wa syuri'a ay tulibah. Dan disyarakkan, disyariatkan, makna dituntutkan. Akannya akan alis tinja bila ditutup istinja cara menyuci dari kecil berak tu. Oh, ditutup serta wuduk. Disyarakkan dia serta wuduk bila Lailatul Isra'i, pada malam Isra'. Itulah malam difardukan semaya tu sekali lalu fardukan wuduk. Fardukan istinja selalu dah pada malam tu selalu dah. Ha, ya, kita ada makruhnya pada malam Isra Mi'raj tu diterima ke sembahyang, makna difardu ke sembahyang. Pas wuduk, ha, wuduk pun malam tu juga. Hacara kau menyuci istinja malam tu juga. Ha, mana itu? Ha, bukan difardu ke sembahyang, menyuci dak lagi bukan. Tu dia wa syuri'a ma'al wudu'i lailatal Isra'i. Bubuh hamzah di bawah lam alif tu lailatal Isra'i. Ha tu hak pernah mahu jumhur gitulah. Tapi waqila ha khilaf kide waqila ai qala ba'dul ulama. Ha kata setengah ulama fi awalil bi'tati. Maknanya syuri'a pada permulaan bangkit jadi rasul. Ha tu dia fi awalil bi'tah. Awal pada permulaan bangkit, mana letak dia jadi rasul, suruh menyuci selalu. Barangkali dia ambil jenuh. Apa dia? Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir war rujza fahjur. Bekali ambil situ. Suruh menyuci, suruh menyuci pakaianmu, suruh menyuci. Tu menyuci belakang. Habis itu. Akhilah neh. Disyarakkan isi jumhurnya pada malam Isra', malam difardu ke semaya, difardu ke selalu. Oh, kalau gitu belum pada tu tak ada fardu lagi, cuma menyuci itu orang panggil masalah kata satu perkara kebaikan. Wa huwa dan iaitu apa dia hundur kelik tu alistinja tadi bil hajari ialah rukhsatun dan iaitulah istinja dengan batu. Ha, ni kita panggil sapu ni. Berok sapu dengan batu, batu dan umpama lah sini sebut batu tu haksa nak. Sapu dengan batu, umpama batu lah ni kertas ticu ke gapo apa tengok. Jukuk jambai tandas mana orang cedar ticu atas kena air mana, atas kereta, atas kapal gapo tu jambai tu ada ticu. Sudah berak kecil sapu serah. Tak payah basuh dah lah. Tapi kita buktai pada tak besar tak ni, tak leduk dengan tu. Nak basuh lagi juga, mengepek lah. Weh, aduk cara jamil. Capung sungguh. Nak buat kan ni tak besar. Tak apa tu, puyak sebat. Baiklah. Nak buat lah mana. Cuba kita ajar besar. Tepat ni. Tu dia. Inilah ulama tu menyata kata mana afdal basuh dengan sapu. Sikit lagi, nanti sikit lagi. Mana lebih kita berok sapu dengan basuh, mana lebih? Asalnya lebih basuh pada sapu kerana basuh ni menghilangkan jirim dan sifat-sifat. Adapun sapu menghilang jirim saja aja. Sapu-sapu hilang jirim tahi tu, tapi bau busuk tak habis. Air kecil hilang jirim air kecil tu keringlah, tapi harim tak habis. Ha, batu afdalnya basuh. Selama mana tu? Selama kata afdal, selama tidak kita rasa ringan kepada sunnah. Kalau kita rasa begitu, afdal kerana kita nak lawan nafsu. afdal sapu pada basuh. Hukum boleh ni tak sedap belaku nak sapu ini tak saya basuh. Dia berak selalu sapu. Tak saya basuh. Anak lawan nafsu. Dia hukum boleh mula tak boleh selalu nafsu. Anak lawan itu afdal sapu pada basuh. Ha, tu dia. Kalau itu bila kita pergi tempat tadi tandas tadi air dan cerit-cerit tu sikit-sikit gitu ya tu. Ha, nak asal nak afdal sapu pada basuh. Dia. Tu dia. Nah. Baiklah. Kalau gitu dia kata istinja dengan batun ialah rukhsatun. Dia panggil rukhsah. Ha, rukhsah kemudahan daripada Allah Taala. Bagi kemudahan ke hamba. Kala-kala lah ni kecek lesing lah. Kalau ada di tanah Arab tu, ada rukhsah tak? Dia tanya, kalau saya bawa kereta, pak, askar tanya, pak, ada rukhsah tak? Ha, rukhsah tu lesing lah tu. Kerana bila ada lesing, menunjuk tahan ni, memudah untuk mana benar membawa kereta. Tak apa, ada lesing tu. Dia tanya, pak, lesing ada tak? Tak ada. Ha. Maknanya, mu salah bawa kereta. Haa, tu dia. Kalau gitu, sapu ni ialah rukhsah. Ha, rukhsah. Wa huwa bil hajari rukhsatun wa min khasa'isina. Daripada rukhsatun ni khabar ia keluar. Dan ialah istinja ni juga tengah daripada khususiah istinja dengan batu, maksudnya istinja dengan batu ni tengah daripada khususiah bagi kita kanak-kanak kita sini. I mean khususiyatil ummatil muhammadiyah. Kita ni kita umat Muhammad. Ha, umat dulu tidak. Amalan istinja berak sapu ini apa namanya berak sapu ni dengan pom batu itu daripada khususiah umat Muhammad je. Wa amma bil ma'i, yani wa amma listinja'u bil ma'i, kedek muta'allaq dia. Dan ada pun istinja dengan air basuh tu hak tu falaisa min khasa'isina, bukanlah ia daripada khususiah bagi kita umat Muhammad saja, dah umat dulu pun begitu juga. Jadi dia wa awwalu man istanja bihi, dan awal-awal orang yang istinja dengannya ni ai ialah sayyiduna Ibrahim. Kena ke penghulu kita Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Habis. Ha, wadzalilu alaihi qawluhu. Ayat kita pun habis hasiah. Dan bermula dalil yang menunjuk atasnya, atas al-istinja. Nah, dalil yang menunjuk atas sabit hukum istinja ni ialah qawluhu sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum, innama ana lakum mithlul walidi u'allimukum. Sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya aku bagi kamu, tuju kepada umatnya, seumpama bapak lah. Kalau nak banyak aku dengan kamu, tak menepati supaya bapak dengan anak lah. Seolah kamu semua tu anak aku. Sabit tengok kita, adab kita panggil anak. Walaupun kita maklum anak ni, anak yang dilahirkan oleh ibu bapak tu lah anak. Sungguh dia panggil anak tu lebih. Tapi tengok kita digunakan juga anak bila kata kita mengaji. Panggil anak murid. Anak murid tok guru tu. Kalau gitu kita dengan Nabi panggil umat, boleh panggil juga anak-anak Nabi kita. Nabi kata aku dengan kamu ni menepati bapak aku ni. Mana aku ni selain pada Nabi dan Rasul, aku menepati bapak. Mu semua sebagai anak aku. Sebagai anak aku. Tengok deh. Aku ni super bapak dah. Mislul walidi. U'allimukum, aku ajar kamu. Tengok, aku ajar kamu. Apa dia ajar kamu? Iza ataitumul ghaita fala yastaqbil ahadukumul qiblata wala yastadbirha. Ni hak lagi kata sebuah hukum ni. Apabila datang kamu kepada tempat yang lembah, tu asal ghaib pada lorak dah tu. Asal orang al-ra'id, al-ra'id tu makan al-munkhafid, dia panggil tempat rendah, tempat lemah. Sebab ralik kita dia nak kecing berak, dia pergi cari tempat lemah. Karena tempat lemah tu boleh bertupu. Orang kapung kata boleh pung. Nak berak kecingnya, dia cari tempat lemah. Tengok kalau dia duduk ke kapung patah, dia pergi ke tepi patah. Karena patah hidup gitu. Pala tak inuh, tak apa. Pala dah terhitar. Tak apalah. Asal punggung rendah, tak apa dah. Ha, patah pasti dekat kita. Dia pergi duduk situ. Ha, dia pergi cari tempat rendah. Ha, nah. Dia patah lagi, berok patah dulu. Ha, tu dia. Baik. Ha, kalau kita biasanya kita ikut benar. Ha, nah, duduk tu benar. Ha, tu dia. Pergi cari tempat lembah. Ha, kalau kata tanah Arab, patut juga pergi tempat lembah. Bukan tanah bukit, tanah bangun, pergi tempat lembah-lembah, tempat rendah-rendah. Atau penamun data Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kamu ke tempat ia lembah, maksud di sini apabila munak wabahjak, maksudnya maka jangan berhadap oleh seorang kamu akan kebelah. Ini jadi kehukum ni, fala yastaqbil ahadukumul qiblata, maka janganlah berhadap oleh seorang kamu akan kiblat, jangan. Wala yastadbirha, dan janganlah membelakang ia akannya. Ha, sekiranya kalau datang pada riwayat tu kok ropok, fala yastaqbilu, dia panggil apa dia? Dia panggil kata amrum, apa dia? Dia panggil di sini khabarum bimakna nahyin. Klik waktu juga. Kecek dengan khabar maknanya nahi. Maka janganlah berhadap seorang kamu akan kebelak, dan jangan membelakang ia akannya akan kebelak. Ha, ini tu berhukum tak boleh. Patut ada data riwayat lain. Ha, tetapi hadaplah kamu apa dia? Mu kena apa dia? Gharibuha wa syarriquha. Hendaklah kamu hadap aku naik ataupun hadap aku jatuh. Ya, paling halu kita. Ada data pada hadis. Kalau mu nak berok, jangan muhadap ke belak. Ada riwayat lain, tetapi muhadaplah kepada tenaik ataupun jatuh. Ah, ya, kita sini sudah. Kalau tak tahu murah hadis tu. Ah, aku mana? Lari tak boleh hadap ke belak. Lepas tu hadap ke tenaik, hadap jatuh pun boleh lah. Eh, kalau dia duduk kecek ni Madinah. Yang Madinah dia semaya ke belak, dia hadap hulu. Oh, apa yang lalu lah kita. Ha, kita tahu hadisnya kena tengok sarah je dua bayar semua hadis. Ha. Ha, sebab dia duduk di Madinah. Dia Madinah semaya waktu. Dia Madinah ni lepas belah hili pada Mekah. Bila hili pada kebelak, mana semaya hadap hulu. Hadap ada apa? Hadap ke jatuh naik, hadap apa? Lepas dah hadap kebelak. Kita sini pun boleh. Ha, belawai hadis tu. Jangan hadap kebelak. Hadap ke hulu, hadap ke naik, hadap ke jatuh. Ha, dia duduk di Madinah. Itu lah. Ah, ya ada hadis takut temu riwayat tu terkejut. Ini dia tak ada orang mari sini. Baik, ini hadis ni kata jangan hadap kebelak. Nah, dan jangan membelakangkan kebelak. Wal yastanji, mari dengan lamul amar. Kata ni nahi. Wal yastanji, dan hendaklah. Itu dia mengaji surah, mengaji nahu. Itu dia maksud lam amar fa'amdara jazam. Di sini hazaf huruf ilak tu wal yastanji, dah boleh sekarang kita dah baca dengan baik bawah wal yastanji, dan hendaklah istinja ia bi salasati ahjarin, dengan tiga apa dia, tiga batu. Ha, dengan tiga batu. Lepas tu dia carah pulanya tiga batu ni sama ada tiga biji batu ataupun satu biji batu tapi tiga penjuru batu besar. Sapu hujung ni sekali, pusing sapu kat lain pula. Tu nanti tengoklah huraian fekoh sikit lagi. Laisa fiha rautun, tidak ada padanya pada salah satu ajak tiga biji, tidak ada raut. Raut ni tahi. Aku mana pula ada. Ya gini, kat tanah Arab dia bumi tanah udara dia basah panas kering. Kita sini pun panas juga, panas pasal lemah. Sana dia panas kering. Bila panas kering kalau dia berak, kering pun putung kayu. Tak berak pada kering pun putung kayu. Ada tukang kayu. Takut gambar hotu buat sapu. Kadang-kadang tukang dengan batu. Ha, tu dia. Baca duk kok mino pula ni lain sikitlah. Kalau dulu gak duk kok mino duk ke Arafah tu gak guling. Ya ada sepak bok. Amak batu. Allah. Oh, amak butung kayu nah tai. Noyak ada kering kerah gitu mu. Ha. Sebab dia wa laisa fiha rasul. Kita tening. Nah itu ke ya beden ni nak main siapa tak leh kena selalu dah pada dia kering bau pada dia kurang tengok nah wala rimmatun ay azmun jangan tulah tidak ada padanya tulah tak leh sebab tulah ni apa yang makannya jin apa yang makannya saudara kita tak leh nak buat apa ni nak sapuh dengan dia tak boleh habis itu datang pada hadis bagi nak buat dalil. Kemudian wa arkanuhu istinah mula pula tu. Dan bermula segala rukunnya rukun istinja. Nak sah istinja kena ada padanya segala rukun-rukun dia. Ialah arba'atun. Yang pertama mustanjin. Rapak dengan dhammah muqaddarah. Jadi pada pada arba'atun empat. Mana empat? Yang pertamanya mustanjin asluhu mustanjiyun. Nah jaga sorah capur situ. Asal mustanjiyun. Nah, berat domoh atas ya buat. Bila buat domoh ya mati temu dengan tanwin dua mati bunyi mustanjin. Jumpa orang mati buat ya tu. Baik-baik tu tak ada tu lesai huruf ya tak ada tu. Bila buaya dia tinggal jin dengan tanwin mustanjin. Itu dia. Nah, apa mustanjin? Orang yang beristinja. Lalu dia kata wahuwa syahsu. Itu jumlah muqtaridah antara maktuh dan maktuh fa'alih. Yang pertama mustanjin. Apa mustanjin? Wahuwa syahsu, iaitu seorang. Itulah seorang yang qadha hajat tu. Itu satu rukun. Yang kedua sambung klik wa mustanjam minhu. Tu baca kita pula tu. Tengok tulis rupa ya tapi tidak baca mustanji dah tu. Semua tu kaedah dia. Nah, baca mustanjam. Kok mana? Asalnya mustanjayun. Asal dia. Mustanjayun. Apa kok mana? Tu kaya ke alih tu. Tu kaya ke alih. Nah. Tu kaya ke alih. Bunyi mustanjan. Nah, lepas tu jumpa orang mati juga lah. Mustanjan. Kalau tak tulis macam tu nak samar dengan apa dia tu dengan mustanjin harapan. Mustanjin mustanjiun hak diin bagi bawah nak jadi samara. Kalau masuk alif lam baca al mustanja. Kalau masuk alif lam baca dia al mustanja minhu. Ni alif lam tak ada mustanjan. Mustanjan. Kemudian tulis sa alif tu tulis dengan rupa ya. Nah syarat kata tertukar daripada ya. Bila tukar ya ke alif sudah cukup mustanjan. Mustanjan wa mustanjam minhu. Rukun yang kedua mustanjam minhu. Gapo mustanjam minhu? Wa huwal kharijun najisul mulawisu, iaitulah perkara yang keluar yang najis lagi yang melomor. Tengok kait banyak dia. Al kharij ai kecing berak tahi. An najisu ai kecing tahi tu najis. Yang mulawisu yang melomor. Ini nak syarat pada berak pasal jenis lembek. Kalau berak kering tak ada kena pun masrabah, tak ada kena istinja apa. Misalnya tahi kering tu berak kering, tak ada berlomor sikit pun, tak payah istinja. Baca kait mulawisu. Halusnya deh, diperhati malak halusnya hukum tu. Dua. Yang ketiga undur klik wa mustanjam fihi. Dan mustanjam fihi maksudnya ni mustanjam ni. Rukun istinja empat. Mana satunya mustanjin? Orang, diri seorang tu. Orang yang istinja. Yang kedua mustanjam minhu, tahi ataupun aikin. Yang ketiga mustanjam fih. Gapa mustanjam fih? wahual kubulu awid duburu. Kubur atau dubur. Kalau kecing, kubul. Zakar kita orang lelaki tu. Ha, atau dubur. Ha, bila berak, tu berak dubur. Panggil mustanjam musih. Itu rukun dia. Yang keempat, wa mustanjam bih. Ha, nak beli itu tu. Mustanjam min. Ha, bih dan bih. Apa dia mustanjam bih? Yang dibuat istinja dengannya. Ha, tu kena ke alak dah lah. Wahual ma'u. Iaitu air. Ha, basuh. Awil hajaru atau batu atau sapu. Ha, panggil mustanjam bih. Ha, kena ada pak ni. Ha, tu rukun dia. Habis. Wahuwa dan iaitulah alistinja juga. Baharatum mustaqillatun. Satu penyuci-menyuci yang asing. Satu ibadat suku tu. Ha, satu taharah yang mustaqillah. Ha, bila-bila taharah mustaqillah, falaysa min izalatin najasati. Maka bukanlah ia alistinja, bukan daripada menghilang najis. Bukan bab menghilang najis. Satu taharah suci. Apa suku tu orang panggil. Tak serupalah dengan kata kita kena jalan-jalan jejak tai lembu. Tu masalah izalatin najasah tu. Kita kecil, air kecil kita mengecil kena paha kita. Ataupun kecil ni macam kena betis kita. Tu masalah izalatun najasah. Air kecil yang kena di betis kita tu, tu izalatun najasah, kena basuh suku tu. Adapun kubur-dubur kita berak kecil tu panggil istinja. Habis tu kata taharatun mustaqillah. Tapi waqilah, ada kilah pula dah. Waqilah kata setengah ulama, innahu hamakul qaw. Hamzah inna ada di awal kalam, baca dengan baris bawah. Tapi boleh juga baca dengan annahu, tapi kena terkedir bi annahu. Nanti kot tu innahu bahwasanya istinja tu minha min izalatin najasah. Ada juga orang kata basuh kecil berak, sapu kecil berak ni istinja ni masuk daripada kata menghilang najis. Ada juga yang kata begitu. Baik, kalau gitu wa alaihil mutaakhiruna. Wa alaihi makna wajara alaihi, dan berlaku atasnya atakhir ni oleh ulama mutaakhirun. Ha, ulama kemudian kemudian ni berlaku atas ni. Atas kata istinja tu daripada izalatin najasah. Wa syuri'a listinja'u. Oh, ni nak ayat hikmah ni. Dan disyarakkan istinja berak cing. Sini kena kangen kecil dah lah. Liwab'il huril a'in. Oh, kutu edek. Disyarakkan istinja. Sebab apa kita bila kita pernah berhadah, disuruh kita istinja. Sama ada dengan basuh atau dengan sapu. Oh, hikmahnya untuk muwatikan huril a'in. Baca a'in. Kesamaran nak baca a'in tu. Dia kata huril a'in. Dah, a'in. A'in jamuk. A'in jamuk asal dia u'inin. U'inin. Jamuk pada a'in. Nah, al-huril a'in. Tengoklah dalam Quran. Wahurun a'in. Bukan wahurun a'in nak. Nah, liwab il huril aini. Kerana watikan kita panggil bidadari. Dalam syurga. Kama qalahu ibnu Abbas. Hari ni zuhir. Sebab kita orang lelaki. Perempuan. Tinja juga. Tak apalah. Wa yusannu ayyakula ba'dahu. Ni tambah amal zikir sikit. Doa sikit. Dan disunatkan bahawa baca ia ya al-mustanji lah, klik kepada situ, maklum min siyaqil kalam, domain klik situ. Dan disunatkan bahawa baca ia al-mustanji, orang yang istinja itu ba'dahu, yani ba'da listinja, lepas pada istinja basuh kini berak ataupun sapu sudah gak, sunat baca Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin fa'ma blakad farji minal fawahishi. Ha, berbagai molek. Ha, kita apa ingat Sudah tu kita mai faham makna dia. Ya Allah. Allahumma ya Allahu wahai Allah. Hey Allah, tahhir qalbi, menyucilah akan hati aku. Ha deno. Asal kita kecil berak tapi berdoa minta Tuhan menyuci hati ni lagi dah. Ha, bukan suci, bukan suci zakat kubur dubur saja dah. Minta Tuhan menyucikan hati minan nifaqi, daripada nifaq. Ha, daripada nifaq. Ah, apa se apa dia? Blueberry. Nah, cabai dia panggil. Daripada nifaq, sifat nifaq. Apa dia asal nifaq? Menzahirkan iman serta menyembunyikan kufur dalam hati. Zahir iman di lidah, amanna, menyembunyikan kufur. Sebenarnya dalam hati bakit bohong, dalam hati duk syak pada agama. Zahir di lidah, amanna, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu panggil nifaq, menzahirkan iman serta menyembunyikan kufur. Itu asal dia tasbihkan lubang nafak. Nafak ni terowong pebukit tebuk. Masuk lubang ni tubik di sana, masuk di sana tubik di ni. Tu panggil nifaq. Lurah panggil nafak. Nafak lubang bukit tebuk. Kalau tu orang-orang sifat munafik ni perangai apa lubang bukit tebuk tu, masuk di ni tubik di ni. Lihat kupu pun dia duduk, balik iman pun dia duduk. Zahir iman sembunyi kupu. Hakikat sebenar, hakikat sebenar kafir. Tu asal. Kalau gitu, kita orang mukmin ni bila lepas kecil berak, menyuci kecil berak tu, serta berdoa minta Tuhan menyuci hati dari nifaq. Wa hassin farji. Hassin ni maknanya kampang tu. Dia panggil hassin. Hassin ni kampang kotor. Ternyata raja-raja dia duduk dia kotor. Kotor dia tu kukuh lah. Kalau itu wa hassin farji, dan mengkotorlah engkau akan farakku. Mana engkau pagarkan farakku, engkau kawalkan farakku dari segala kekejian. Itu hasil. Yakni kawalah kau, peliharalah kau akan farakku daripada segala kekejian. Farak zakat daripada melakukan zina lewat dan sebagainya. Tengok molek munasabah. Nah, itu kita ingatlah lepas pada bahasa Simberok, lalu kita doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Wa hassin berjaga sah. Kan lorak kita dengan fak ni tak nak jadi. Lorak kecek hari-hari tak ada fak. Baca Arab bawa fak. Bukan wahasin dedah. Hasin jadi sin lah pula. Hasin. Jaga dari segi baca lah. Hasin farji minal fawahish. Habis. Cukup dulu deh. Mula dulu sebuah. Pada ni hasiah tu.